lagi yang kau mahukan. Setelah semua impian ku berikan tak terdayakan, sekadar ku mampu apa yang ada kuasa manusia. Bukan benci tapi tak sanggup, karena tingkah kerena ada saja yang tak terima.